الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan tentang seputar hukum pegadaian. Pada poin yang keenam dari permasalahan yang kedua, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, poin yang keenam, al-marhunu amanatun fi yadil murtahin la yadmanuhu illa bitta'addi. Barang yang digadaikan itu merupakan amanah di tangan seorang yang memegang barang gadai tersebut. Ya, ini di tangan seorang yang menerima barang gadai, al-murtahin. Jadi ketika pemilik barang mengatakan kepada seorang yang menerima barang gadai tersebut, ini saya serahkan barang saya kepadamu sebagai gadai. Apakah gadai itu karena hutang piutang atau karena jual beli atau yang lainnya. Maka dia memberikan barangnya ke tangan orang menerima barang gadai tersebut. Maka ketika dia memberikan kepada orang yang menerima barang gadai, maka itu berarti dia percaya kepada orang tersebut. Dia memberi amanah kepada orang yang menerima barang gadai ini. Sehingga ketika dia telah menyerahkan barang tersebut kepada al-murtahin, si penerima gadai, pada saat terjadi sesuatu kerusakan atau yang semisalnya, asal hukumnya yang menerima barang gadai tersebut dia tidak harus mengganti. Dia tidak harus mengganti barang tersebut. Karena itu sifatnya amanah. Dan orang yang menerima amanah dipercaya. Diamin dalam hal ini. Sehingga ketika dia menyimpan barang tersebut, lalu terjadi sesuatu kerusakan, atau kalau barang gadai tersebut dalam bentuk hewan, lalu kemudian hewan itu mati, tanpa dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan kematian hewan tersebut atau menyebabkan kerusakan, maka dia tidak harus menggantinya. Tidak ada keharusan bagi dia untuk mengganti barang tersebut. Illa bitta'addi, kecuali apabila dia melakukan sesuatu yang sifatnya melampaui batas. Dia memang merusak atau dia melalaikan dalam menjaga barang tersebut. Dia tidak menjaga dengan baik, sehingga kelalaian itu berasal darinya. Maka dalam hal ini baru dia menggantinya. Tapi kalau dia tidak melakukan kelalaian, tidak ada unsur dia melakukan pengerusakan, misalnya dia menerima barang gadai berupa hewan, lalu dia tidak kasih makan, dibiarkan aja begitu, menyebabkan kematian. Berarti dia lalai. Dia tidak menjaga barang milik orang lain. Maka dalam hal ini dia harus mengganti. Namun kalau dia berusaha menjaga, dia sudah berikan pelayanan yang sepantasnya, dia beri makan dan yang semisalnya, lalu subhanallah mungkin muncul penyakit tanpa kelalaian dari orang yang menerima barang gadai tersebut, maka tidak ada jaminan, harus mengganti barang tersebut. Ini yang dimaksud oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Dan di sini para ulama menyebutkan satu kaidah kaitannya dengan permasalahan ini. Orang yang diberi amanah, kaidahnya al-mu'taman idza lam yata'adda wa lam yufarrid la yadman. Idza lam yata'adda wa lam yufarrid la yadman. وَإِذَا تَعَدَّى وَفَرَّطَ ضَمِنْ. Bahwa seorang yang diberi amanah, apabila dia tidak melampaui batas, tidak merusak, atau tidak melalaikan dari amanah yang diberikan kepadanya, maka tidak ada jaminan baginya untuk mengganti. Namun apabila dia melampaui batas, merusak, atau dia melalaikan, maka dalam hal ini dia harus menggantinya. Ini kaidahnya. Jadi kembali kepada kondisi seorang murtahin yang menerima barang gadai tersebut. Apakah dia lalai dalam menjaga amanah orang lain sehingga dia harus mengganti. Namun kalau dia menjaga dengan baik, tidak terdapat unsur kelalaian padanya. Namun qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semua berjalan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kelalaian darinya, maka dia tidak harus menggantinya. Fa idza halla ad-dainu alladhi bihi rahnun, maka apabila telah jatuh tempo hutang yang terdapat jaminan gadai padanya, wajaba 'ala al-madini sadaduh, maka wajib bagi yang berhutang untuk segera melunasi hutangnya. Wajib untuk segera melunasi hutangnya. Fa inim tana'a ajbarahul hakim. Fa inim tana'a ajbarahul hakim. Apabila dia mencegah diri, enggan untuk melunasi hutangnya, maka yang menjadi hakim dari persengketaan yang terjadi adalah penguasa. Hakimlah yang memaksa dia untuk melunasi hutangnya. Fa in imtana'a habasahu, apabila dia enggan untuk melunasi hutangnya, maka dia menahannya, memenjarakannya, wa azzarahu, dan memberikan hukum ta'zir kepadanya sesuai dengan kemaslahatan yang dilihat oleh penguasa. Hatta yufi ma 'alaihi min ad-dain, hingga dia melunasi hutangnya. Hingga dia melunasi hutangnya. Au yabi'ur rahna, atau dia menjual barang yang digadaikan tersebut. Wa yusaddidu min qimatihi, lalu kemudian menutupi nilai hutang yang dimilikinya. Jadi dari penjelasan beliau ini mengatakan bahwa apabila telah jatuh tempo, merupakan kewajiban bagi seorang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Apabila dia mampu tentunya. Apabila dia mampu untuk melunasinya. Apabila dia tidak mampu, maka merupakan kebaikan bagi seorang untuk memberi tempo. Memberi tempo. Atau diperbolehkan bagi seorang yang memiliki piutang, yakni seorang yang memberi pinjaman, ya, untuk memaksanya. Disebabkan karena ada barang gadai, maka dia boleh menyampaikan kepada penguasa agar orang ini melunasi hutangnya. Kalau dia tidak mampu melunasi, maka ada barang gadai. Maka barang gadai ini, ya, tergantung keadaan kondisi barang yang digadaikan tersebut. Apakah nilainya lebih kurang atau sama atau lebih dari pinjaman, dari hutang yang diberikan kepada pemilik barang gadai tersebut. Kalau lebih kurang, misalnya dia berhutang 10 juta, harga barang gadai tersebut 5 juta misalnya, maka tidak mengapa dia menyampaikan kepada hakim untuk menjual barang tersebut, lalu dia mendapatkan sebagian 5 juta karena hanya itu yang dia miliki misalnya. Hanya itu yang dia miliki daripada tidak sama sekali. Atau nilainya sama 10 juta. Maka dia menyampaikan kepada hakim untuk orang ini menjualnya. Lalu kemudian digunakan untuk menutupi hutangnya. Atau jika ada kelebihan, harga barang ini lebih, misalnya sampai 20 juta. Maka demikian pula hakim memerintahkannya untuk menjual barang tersebut. Lalu kemudian apabila laku sebesar 20 juta, maka setengahnya 10 juta diberikan kepada pemilik piutang tersebut. Dan bukan berarti bahwa apabila telah jatuh tempo, sementara yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, bukan berarti secara otomatis barang tersebut menjadi milik yang menerima gadai. Nah ini, bahkan disebutkan oleh para ulama, ini termasuk perbuatan kaum jahiliyah. Perbuatan kaum jahiliyah dahulu. Disebutkan dalam satu riwayat, meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaghliqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. La yaghliqur rahn, bahwa barang gadai tersebut tidak tertutup, ya, barang gadai tersebut tidak tertutup, maksudnya barang gadai itu tetap milik pemilik barang, ya, tetap milik pemiliknya, ya, dalam hal ini ar-rahim, yang menggadaikan barangnya, ya, tidak berpindah. Bukan berarti ketika hutang jatuh tempo, lalu kemudian secara otomatis barang itu sudah menjadi milik yang menerima gadai. Tidak demikian. Bahkan barang itu tetap menjadi pemilik pertama, pemilik yang menggadaikan. Ya. Dan diterangkan, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan yang dimaksud ghilaqur rahn, ya, yang disebutkan dalam riwayat tersebut, idza qala ar-rajul illam atika bimalik farrahnu laka, yaitu apabila seorang mengatakan, apabila aku tidak mampu melunasi hutangmu, maka barang gadai ini milik kamu. Apabila aku tidak mampu melunasi hutangmu, maka barang gadai ini milik kamu. Ini termasuk perbuatan jahiliyah yang dahulu kaum jahiliyah bermuamalah dengan cara demikian. Apabila tidak terlunasi hutang hingga jatuh tempo, maka barang otomatis menjadi milik al-murtahin, yang memberi gadai tersebut. Dan ini dibatalkan oleh al-Islam. Dibatalkan oleh al-Islam. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuh. Maka sebagaimana seseorang yang pemilik barang yang dia menggadaikan barang tersebut, ketika ada penambahan maka dia tetap mendapatkannya. Misalnya ini, dia menggadaikan hewan, seekor betina, kambing misalnya. Ternyata kambing itu hamil. Lalu kemudian melahirkan anaknya. Ya, anaknya lahir 5 ekor. 5 ekor ini milik siapa? Ya tetap milik pemiliknya, yaitu yang menggadaikan. Bukan berarti karena dia dipelihara atau dijaga oleh yang menerima barang gadai, lalu menjadi milik penerima barang gadai tersebut. Tidak, tetap menjadi pemilik pertama. Maka demikian pula ketika terjadi kecelakaan, kerusakan, tetap itu menjadi tanggungan pemiliknya. Selama tidak diketahui ada kelalaian yang dilakukan oleh yang menerima barang gadai tersebut. Selama tidak diketahui bahwa yang menerima barang gadai ini telah melakukan kelalaian, maka itu amanah di tangannya. Apabila tidak diketahui ada tafrid atau ta'addi, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Ini ma'asyarakat rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan kita seputar permasalahan gadai. Berikutnya insyaallah ta'ala kita masuki pembahasan bab yang 5 tentang jual beli dengan cara salam atau dengan cara salaf. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.